depan kucurah di kepalaku. Tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku. Dan takkan ragu, ku gerakan langkahku sambil tetap memandang ke surga mataku. Bagai ombak besar ku diterjang, tembusan surgawi bertiup kencang. Segenap bagian dari diriku bersuka, curahan roh kudus buat mataku terbuka. Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan. Tinggalkan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman yang menjadi pedoman untuk hidup, bangkitkan semangatku yang pernah redup. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya, kau takkan bimbang jadi pengikutnya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yo, saat kau dengar gambus dan kecapi, melodi berhembus, coba resapi. Goyang badanmu kanan dan ke kiri, Daud menari tak peduli permaisuri. Memuji Tuhan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayaku, follow Mali, ikuti laguku. Rasakan nikmati sambil kau kecapi, alunan roh kudus buatmu berapi-api. Untuk Tuhan bagoyang sama-sama, tinggal ikut nyanyi jangan tunggu lama-lama. Jangan pusing, apa kata orang, as long as Tuhan kita senang. Saya uji lil ngaps, jave, flow, everybody dance, dance, let's go. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari.